Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afirah, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين para hadirin barakallahu fikum dan juga para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin dan telah sampai pada hadis ke-26 dalam bab sabar. Dalam bab sabar atau hadis yang ke-50 dari kitab Riyadhus Shalihin. Naam. Hadis yang ke-26, hadis yang datang dari Ibnu Abbas, yakni mengisahkan tentang kisahnya Uyainah Ibnu Hisn ketika singgah di tempat keponakannya, itu Hur Ibnu Qais. Dan masih ingat kemarin bahwasanya Hur Ibnu Qais orang yang sangat dekat dengan Umar bin Khattab. Maka Uyainah ingin menyampaikan unek-uneknya kepada Amirul Mukminin. Karena Hur Ibnu Qais adalah orang yang sangat dekat, sehingga beliau minta izin untuk disampaikan kepada Amirul Mukminin bahwasanya Uyainah ingin menyampaikan unek-uneknya. Maka diizinkanlah oleh Amirul Mukminin. Maka dikisahkan kemarin Amirul Mukminin Umar bin Khattab mendengar sebuah kalimat yang disampaikan oleh Uyainah. Apa katanya? Ya Ibnu Khattab, fa wallahi ma tu'dinal jazla. Demi Allah, wahai Ibnu Khattab, engkau kalau memberi sesuatu itu tidak banyak. Amirul Mukminin kalau ngasih membagi sesuatu tidak banyak. Wala tahkumu, dan tidaklah engkau memberikan hukum dina bil adl, dengan adil. Maka dikisahkan oleh Ibnu Abbas, ghadiba Umar. Umar bin Khattab marah. Ya. Amirul Mukminin marah. Hampir-hampir tangannya itu maju ingin memukul Uyainah Ibnu Hisn. Baik. Naam. Maka kemudian Uyainah ibn Hisn ketika mengucapkan kalimat tersebut dan menimbulkan kemarahan pada Umar ibn Khattab dan hampir memukul, maka Hur ibn Qais menasehati. Apa nasihat beliau? Dibacakan ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Khudil afwa wa'mur bil'urf wa'arid anil jahilin. Berilah maaf, berpalinglah dari orang bodoh. Dan ini Uyainah termasuk orang yang bodoh. Maka kata Ibnu Abbas, kana waqafan inda kitabillah. Umar bin Khattab ini orang yang waqaf, berhenti di saat melakukan sesuatu ketika dinasehati dengan Al-Quran. Nah, disinilah dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam bab sabar, sabar yang dimiliki oleh para salaf, yakni orang yang terbaik setelah Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Tentu hal ini karena para salaf mencontoh nabinya. Nabi Muhammad SAW punya akhlak yang mulia. Kata Aisyah, madoroba Rasulullah SAW syai'an qat yadih walam ra'atan wala khadiman. Tidak pernah Rasulullah SAW memukul dengan tangannya. Taib kepada istrinya, pembantunya. Illa ayujahida fisabilillah. Kecuali kalau tangan ini digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Ini dalam hadis Muslim. Maka oleh karena itulah barakallahu fikum, kita sebagai seorang Muslim di saat marah yang kadang syaitan mengajak kita melakukan tindakan-tindakan di luar akal yang sehat. Kadang bentuknya tindakan fisik, kadang ucapan. Maka kita dituntun di dalam bab ini untuk bersikap lebih dewasa. Meletakkan sesuatu di atas bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan pembahasan hadis ini. Walamma qala hadha rajul kalam li Umar, kata Syekh Utsaimin, setelah Rasul, yakni Uyainah, mengucapkan kepada Umar dengan kalimat seperti ini, ghadiba radhiyallahu anhu ghadaban hatta kada ayyahuma bihi aw yadribahu, sehingga hampir-hampir ingin untuk memukul. Walakin ibnu akhi Uyainah ibni Hisn al-Hur ibni Qais qala lahu, namun saudara daripada Uyainah yaitu Hur ibn Qais, keponakannya berarti, beliau memberikan nasihat kepada mu'minin, khudil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin wa hadza minal jahilin. Begitu dinasehati dengan seperti ini, fa waqafa indaha, waqafa, dia tidak jadi memukul, tidak meneruskan emosinya, walam yatajawaz ha, tidak melebihi nasihat, tidak melampaui batas, kecuali berhenti. Li'annahu kana waqafan inda kitabillahi radhiyallahu anhu waridah. Umar bin Khattab orang yang selalu tunduk taat, berhenti di saat dinasehati dengan kitabullah. Itulah para salaf. Setiap dinasehati dengan Al-Quran wa sunnah, mereka tawadu. Karena sikap tawadu disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi, bahwasanya di antara tawadu adalah tawadu lil haq, tunduk kepada nasihat al-haq itu sendiri. Karena kata Allah, al-haqqu ahaqqu ayutaba. Yang namanya al-haq itu lebih berhak untuk diikuti. Siapapun yang menyampaikan kata itu haq, ahaqqu ayutaba. Baik. Maka demikian pula Umar bin Khattab. Walaupun yang menasehati bukan Amirul Mukminin, bawahannya, bukan atasannya, bawahannya. Tapi dia waqaf, tunduk. Karena apa? Ketundukan kepada ayat. Fa waqafa, nasihat Umar bin Khattab, nasihat yani Hur bin Qais yang disampaikan kepada Amirul Mukminin, fa waqafa. Umar bin Khattab berhenti, tidak jadi memukul. Ma daraba rajul wa ma batisha bihi li ajli ayah allati tuliyat alaih. Tidak jadi memukul karena sebab ayat yang dibacakan kepadanya. Inilah sikap seorang muslim. Kalau dibacakan ayat, dia itu kemudian tunduk. Innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat, tambah beriman. Dia yakin. Dan dia ikuti ayat tersebut. Wandur ila adabis sahabah radhiyallahu anhum inda kitabillah la yatajawazun. Coba kata Syekh, perhatikanlah para salaf. Perhatikan para sahabat, ajab mereka terhadap ayat kitabullah ini. Ya, tidak melampaui batas. Kalau ayat mengatakan berhenti, kita berhenti. Maka kata salaf, naduru ma'a sunnah haitsu dar. Kita berjalan mengamalkan Islam mengiringi sunnah. Kemana sunnah berjalan, kita ikuti. Ya. Kalau sunnah mengatakan beri maaf, kita berikan maaf. Idza qila lahum hadza qaulullah waqafu mahma kana. Para salaf, kalau dikatakan kepada mereka ini ucapan Allah, waqafu, mereka berhenti. Tawadu mahma kana, bagaimanapun keadaannya. Mereka kemudian tunduk di atas ayat. Tidak berpikir kecuali mencari keselamatan di hadapan Allah. Iya, ini para salaf. Tingkatkan ayat, sami'na wa ta'na. Itulah sikap orang mukmin. Inna ma kana qala al-mu'minin idza du'ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ta'na wa ulaika humul muflihun. Itu orang mukmin yang untung. Kalau diingatkan dengan ayat dan sunnah, sami'na wa ta'na. Maka dalam ayat ini, khudil afwa. Ma makna khudil afwa? Khudil afwa maknanya, kata Syekh, ay khud ma'afan nas. Wa ma tayassara. Wa la tadlubu haqqaka kullah. Li'annahu la yahsulu lak. Khud al afwa. Khudil afwa. Di kasrah wawu zalnya, khudil afwa. Untuk memudahkan bacaan. Berilah maaf. Artinya khud, ambillah. Apa yang bisa kamu berikan maaf kepada manusia. Sifat pemaaf. Yakni, kita harus, kata Allah, khud, ambillah. Apa yang bisa untuk memberikan maaf kepada manusia. Wa ma tayassara. Dan apa yang memberi kemudahan kepada manusia. Wa la tatlub haqqaka kullah. Jangan kamu menuntut hak kamu seluruhnya. Kenapa? Li'anahu la yahsul laka. Karena itu tidak mungkin. Taib. Kita menginginkan semua orang itu tidak punya kesalahan. Ya mungkin. Mesti punya kesalahan, punya kekurangan. Ya kadang berbuat salah kepada kita. Kalau orang berbuat salah kepada kita karena kejahilannya, kita menuntut, kamu jangan buat seperti itu, tidak bisa. Manusia punya kesalahan, maka ketika dia berbuat kesalahan, apa yang harus kita berikan kepadanya? Khud, ambil sifat maaf, berikan kepada dia. Seolah-olah sifat pemaaf itu di tempat sesuatu kita ambil. Jadikan untuk diri kita. Khud, ambil, berikan maaf untuknya. Kadang orang sulit memberikan maaf kepada orang lain. Maka di sini Allah memerintahkan kita untuk mengambil sifat maaf, berikan kepada orang lain. Wa'mur bil'urf. Ayat. Amrun bima'arrafahu asyara'u. Apa itu urf? Urf yakni perkara yang dikenal oleh syariat. Urf yakni perkara yang dikenal oleh syariat. Jadi yang namanya urf, kebaikan yang dikenal oleh syariat. Wa'arrafahu an-nas, dan dikenal oleh manusia, itu kebaikan. Iya. Dan berikan perintahkan kepada manusia perkara yang ma'ruf menurut syariat. Ya, yang dikenal itu kebaikan oleh manusia. Wala ta'mur bi mungkar, jangan menyuruh orang lain berbuat kemungkaran. Wala bi khairil 'arf, atau jangan menyuruh kepada orang lain dengan kebaikan tapi dengan cara tidak baik. Kita ingin menyampaikan kebaikan, tapi caranya juga harus dengan cara yang baik. Ya, maka di sini Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu memberikan kebaikan. Taib wal umur, di annal umur salah satu aqsam, dikarenakan yang namanya urusan sesuatu itu ada tiga jenis. Yang pertama, mungkar yajibu nahyu an, hal yang mungkar yang wajib untuk dicegah. Di muka bumi ini mesti ada yang namanya hal yang mungkar. Nah, kalau itu mungkar wajib dicegah, bukan diperintahkan. Sifat orang mukmin, wal mukminun wal mukminat auliya ba'duhum, mereka wali pelindung sebagian mereka dengan yang lain. Ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Tapi wal munafiqun wal munafiqat, tapi kalau munafikin dan munafiqat terbalik, ya muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Lihat perbedaannya. Kalau orang munafik, satu sama lain saling menyuruh hal yang mungkar dan mencegah yang ma'ruf. Ya. Yang kedua, urfun yu'maru bih, perkara yang urf, baik, yang disuruh diperintahkan. Perkara yang ma'ruf, agar kita merintahkan kepada manusia. Dan yang ketiga, ma laisa bihadza wala bihadza fa innahu yaskutu anhu, perkara yang bukan yang pertama dan bukan pula yang kedua, fa innahu yaskutu anhu, maka wajib diam. Walakin ala sabilin nasiha, tapi dalam bentuk nasihat. La yaqulu qalan illa bihil khair, jangan seorang mengatakan sesuatu kecuali terkandung kebaikan. Kebaikan akhirat, kebaikan yang bersifat manfaat di dunia. Kalau tidak memberikan manfaat, diam. Diam itu lebih baik kalau tidak memberikan manfaat. Baik, sebagaimana sabda Nabi dalam hadis sahih, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aliyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman hari akhir, adanya pembalasan, karena ucapan itu akan dihisab, falyakul khairat, berbicara yang baik, atau diam. Kadang orang ingin bicara, tapi kalau dilihat dari kebaikan tidak ada, maka diam saja. Kenapa barakallahu fi? Kalau tidak mengandung kebaikan, kadang kalimat itu mengandung bahaya. Padahal kata Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah terucap dari lisan seorang kecuali ada raqib atid, raqib malaikat yang mengawasi, atid mencatat. Maka ucapan-ucapan yang kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan sampai kita merasa aman dari perhitungan di sisi Allah. Sebelum diperhitungkan di hari kiamat, maka kita barakallahu fikum berpikir. Karena orang yang berakal itu dia berpikir dulu baru berbicara. Orang yang berakal dia akan berpikir sebelum berbicara. Orang yang tidak berakal atau dia tidak mempertimbangkan maslahat dan manfaat, kadang dia berbicara dulu baru berpikir setelahnya. Tidak, seharusnya dibalik. Maka barakallahu fikum, seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan, dia akan menjaga lisannya, dia berucap dalam kebaikan. Lalu ayat ini dikatakan oleh Syekh, wa a'rid anil jahilin, berpaling dari orang bodoh. Ya, bodoh, berpaling dari orang bodoh. Ma makna bodoh? Wal makna anna man jahila alaika watatawala alaika. Ya, ini orang yang bersikap kebodohan kepadamu. Bersikap kebodohan. Apa itu sifat kebodohan? Dia berbicara dengan kebodohannya kepadamu. Contohnya tadi, ketika anak Umar bin Khattab, orang yang jelas adil, kalau bagi-bagi itu masya Allah banyak. Tapi orang bodoh ini komentar loh, kalau ngasih pun tidak banyak ya. Kamu kok tidak adil ya? Ini orang bodoh namanya. Bodoh itu artinya dia berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Jahil namanya. Berbicara sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan yang nyata, itu namanya jahil. Umar, siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Keadilannya. Persia, Romawiya itu kalah. Sampai raja-raja itu takut. Umar bin Khattab yang kaya apa sih? Singgasananya kaya apa sih? Dikisahkan ternyata mereka dapatkan suatu saat. Dia dapatkan Umar bin Khattab sedang berbaring di bawah pohon. Ini amir kalian. Seorang yang besar. Persia Romawi saya takut. Kok tidak dikawal dengan pengawalan yang luar biasa. Dia tidur dengan nyaman. Masya Allah. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Kok ada orang komentar Umar bin Khattab itu tidak adil. Umar bin Khattab itu kalau bagi-bagi tidak banyak. Ini orang bodoh. Nah, dia berbuat kebodohan kepadamu. Maka berpaling. Jangan dilayani. Atau bodoh yang kedua. Tatawala alaika. Menganggap lebih tinggi. Tatawal. Dia orang pendek tapi menganggap tinggi. Kedudukannya. Orang yang seperti ini juga. Fa'arid. Berpaling saja. Dari mereka. Idza kana i'raduka laisa dzullan wa khanu'a. Kalau berpalingnya kamu itu bukan berarti sebagai kerendahan. Bukan. Bukan kehinaan dan kerendahan, bukan kehinaan dan kerendahan, bukan. Umar bin Khattab orang yang besar. Tapi ketika mendengar ayat ini, jangan ngeladeni orang yang bodoh. Bukan Umar tidak berani. Kalau Umar bin Khattab, setan aja takut. Setan takut. Maka barakallahu fikum, Umar bin Khattab, amirul mukminin, bisa berbuat kepada orang ini. Tapi ketika dinasihati, wa'arid anil jahilin, berpaling saja dari orang bodoh ini. Mislu Umar bin Khattab, i'raduhu laisa dullan wa khanu'an. Maka kata Syekh Utsaimin, orang yang seperti Umar bin Khattab, ketika tidak meladeni permusuhannya Uyainah, itu bukan berarti dia rendah, hina, bukan. Wa huwa qadirun ala ayyabati sabir rajul. Dia mampu untuk memukul, nangkap Uyainah. Lakin intazala hadzal amr wa a'rid 'an jahilin. Tapi Umar bin Khattab menjalankan perintah Allah ini. Tawadhu kepada bimbingan Allah sehingga dia berpaling dari orang bodoh. Dan ini dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika malakul jabal datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sedang sujud. Maka tiba-tiba datang Jibril. Dan Jibril memanggil. Inna Allah ta'ala qad sami'a qawla qawmika lak. Wahai Muhammad. Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan-ucapan kaummu atas dirimu. Wa maraddu alaika. Wa qad ba'atha ilaika malakal jabal. Jibril mengatakan kepada nabinya. Yaitu Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, Allah telah mengutus malaikat gunung. Lita murahu bima syi'ta. Malaikat itu akan tunduk dengan segala perintahmu. Mau diapakan orang-orang itu yang ngomong yang enggak benar itu, yang mencela, yang memaki. Maka fanadani malakul jibal, malaikat gunung itu memanggil aku, kata Nabi. Fasallama alayya, dan mengucapkan salam. Suma qala, kemudian malaikat gunung itu mengatakan, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak, wahai Muhammad, umat, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan-ucapan kaummu atas dirimu. Wa ana malakul jibal, saya ini malaikat gunung. Wa qad ba'athani rabbi laik, Allah telah mengutus diriku untuk membantumu. Ya, lita'murani bi amrik, untuk menjalankan segala perintahmu. Saya mau dikomandan, diperintahkan apa, saya siap menjalankan perintahmu. Maka in syi'ta kutabbiku alaihimul akhsyabain, saya akan angkat dua gunung, saya akan angkat dan saya tumpahkan kepada masyarakat yang mengusir engkau, yang mencela engkau, wahai Muhammad. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaumnya yang jahil, namanya juga kaum jahiliyah. Kata beliau, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Hadis muttafaq alaih. Kata Nabi, bahkan aku berharap. Apa yang diharapkan oleh Nabi? Nabi cerdas, cita-citanya jauh ke depan. Bahkan saya berharap Allah akan melahirkan dari mereka-mereka itu keturunan yang beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Nah, ini orang yang optimis namanya. Pandangannya jauh ke depan. Ya, bukan pandangannya pendek. Dia menyakiti saya, udahlah sikat aja. Nah, begitu. Sabar, hadapi dia dan berharap nanti anak keturunannya. Ini pandangan yang tepat dalam menghadapi kondisi seorang di saat berdakwah. Tidak berputus asa, bahkan dia berharap kepada Allah akan lahir dari keturunannya orang-orang yang beribadah kepada Allah. Sehingga yang namanya jahil itu ada dua makna. Kata Syekh, wal jahlu lahu maknayan, yang namanya bodoh itu ada dua macam. Ahaduhuma, salah satu di antaranya, adamul ilmi bisyai, tidak mengetahui sesuatu, namanya jahil. Tidak mengetahui sesuatu, jahil itu bertingkat. Ada jahil basit, ada jahil murakkab. Ya, bodoh ada yang murakkab, kuadrat. Kalau ada orang ditanya, ibu kota Indonesia mana? Kalau dia menjawab, ibu kota Indonesia Purbalingga. Padahal dia orang Indonesia, sarjana lagi misalnya. Ini, kalau dia sengaja, ini istilahnya apa? Sangat aib sekali bagi orang yang sudah dikatakan berilmu. Baik. Atau yang kedua, jahal as-safah, dungu. Dungu. Watatawul, dan merasa lebih tinggi. Iya. Ala la yajhalanna ahadun alaina. Kata syair, ketahuilah, la yajhalanna, janganlah engkau bersikap bodoh kepada seorang pun yang bersikap bodoh kepada kita. Kenapa? Ada orang bodoh malah kita menanggapi dengan kebodohan. Jangan. Fana jahalu faqa jahlil jahilina. Sebab kalau kita bersikap bodoh, berarti kita di atas orang yang lebih bodoh. Ya, itu kata saya. Artinya apa? La yasfihu alaina ahadun. Jangan kita lebih bersikap bodoh kepada orang yang bersikap kebodohan. wa yatadawwal 'alaina, atau merasa lebih tinggi di antara kita. Fanakuna asyaddu minhu. Sehingga kita kalau mensikapi orang bodoh dengan kebodohan, bukan dengan sikap kebaikan, berarti kita akan bersikap kebodohan. Ya. Lakin hadza sya'run jahiliyu. Tapi ini syair orang jahiliyah. Adapun dalam Islam, adab dalam Islam tidak demikian. Kebodohan bukan dibalas dengan kebodohan. Kejelekan bukan dibalas dengan apa? Kejelekan. Tapi dengan apa? Dengan kebaikan. Bahkan dibalas dengan yang lebih baik. Perhatikan surat Fussilat ayat 34. Allah mengatakan, la tastawi al-hasana wal-sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan. Di sini ayatnya, idfa', balaslah kejelekan itu, billati hiya ahsan, dengan balasan yang lebih baik. Kenapa? Kejelekan dibalas dengan kebaikan. Fa'idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun, ka'annahu waliyun hamim. Maka tiba-tiba orang-orang yang di antara kamu dan di antaranya permusuhan, terjadi permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, seolah menjadi pelindung yang setia. Oh ya, subhanallah. Surat Fussilat 34, balas kejelekan dengan apa? Yang lebih baik. Coba perhatikan bagaimana adab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika berdakwah, dimusuhi, disakiti oleh orang-orang jahiliyah, apakah Nabi membalas dengan kejelekan? Bukan. Kalau masih bisa berbuat baik, beri kebaikan. Buktinya apa? Didoakan. Bahkan malaikat gunung yang siap mengangkat gunung, jangan-jangan ditahan. Jangan-jangan. Sikap yang benar. Dia berharap di balik kejahilan itu akan lahir nanti anak-anak yang tidak jahil. Ya. Oh ya, subhanallah. Insanun bainaka wa bainahu adawah asa ilaika idfa' billadhiyah. Kata Syekh, ada seorang antara kamu dengan dia terjadi permusuhan. Dia berbuat jelek kepadamu, balas dengan perkara yang lebih baik. Kenapa? Kalau kita kadang sebaliknya, na'udzubillah. Kejahatan dibalas dengan apa? Balasan lebih jahat dari apa? Perbuatan, kata. Padahal tidak demikian dalam Islam. Fa idza dafa'ta billati ahsan faran ya'tika as-sawaba wal jazaa. Sebab kalau engkau mampu membalas orang berbuat jelek dengan kebaikan, bahkan dengan yang lebih baik, maka spontan, fauron, spontan datang pahala dan balasan dari sisi Allah. Akan datang pahalanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wal ya'fu, wal yasfahu. Beri maaf. Ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Bukankah Allah, bukankah kalian senang jika Allah beri ampunan? Dalam ayat yang lain, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan bagi orang yang sabar memberi maaf, itu termasuk perkara yang sangat diperintahkan oleh Allah. Iya. Jadi intinya, kalau kita mampu membalas setiap ucapan yang jelek dibalas dengan kebaikan. Barakallahu fiik, Allahu yahdik. Kalau memang tidak nyata dituduh sesuatu, Allahu yahdik, barakallahu fiik, masyaallah. Doa yang keluar. Dan ini akan membawa kebaikan. Tapi kalau ada kalimat yang kadang permusuhan, kalau dilayani akan menimbulkan banyak permasalahan, maka akan menimbulkan kejelekan. Idfa' billati hiya ahsan. Para nabi dan para rasul yang menerangkan agama ini diuji. Ucapan, tindakan, ada yang dilempar dengan batu, sampai keluar darahnya. Tapi mereka berdoa, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Ya, orang tidak tahu berucap dengan ketidaktahuannya. Ya. Maka sikap yang tepat dalam ayat ini, idfa bil ladzi hiya ahsan. Pahalanya kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Ka'annahu waliyyun ay qarib, seperti kerabat. Shodiq, teman yang dekat. Bi ghayati ma yakun minas shadaqati wal qurb. Bahkan keadaannya itu di atas puncak hubungan teman dan kerabat. Bahkan kadang lebih dekat dan lebih akrab dibandingkan kerabat sendiri. Iya. Wallahu azza wa jalla muqallibal qulub. Karena apa? Yang mengatakan seperti ini itu Allah yang membolak-balikkan hati. Kemarin sangat kita cintai. Bisa jadi besok berubah dia menjadi orang yang paling kita benci. Atau sebaliknya. Kenapa? Allah yang membolak-balikkan hati. Insyaallah sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji, apa yang kita baca. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wa subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillah.